Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza min qa'il, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah 'azza wa jall wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Fa ya ayuha ikhwati al-kiram, ra'ani wa ra'akum Allah, merupakan kenikmatan yang amat sangat besar tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berkunjung, untuk bisa berziarah ke Ma'had Al-Mubarakah ini, salah satu markas dari Marakiz Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Kota Cileungsi ini, yang mana kenikmatan ziarah fillah dan kemuliaan tazawur, saling menziarahi antara sesama ikhwah, merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dengan sekian banyak kemuliaan. Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau menyatakan bahwa mereka yang bertazawur, saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan apapun di belakang sana, dalam artian dia ikhlas melaksanakan ziarah tersebut untuk menyambung tali ukhuwah fillah antara dia dengan sesama ikhwah salafiyyin, maka sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah wajib mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Dengan catatan penting yang telah kita sebutkan, ikhlas an-niyah, memurnikan amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridhonya. Begitu pula tatkala kita semua berkumpul, duduk bermajelis ilmu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak keutamaan telah Allah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jelaskan di dalam banyak hadisnya, dan insyaallah taala saya pikir antum sudah sangat banyak mendengar dan membaca atau mengkaji apa-apa yang berkaitan dengan keutamaan majelis ilmu. Hadis yang paling ma'ruf dalam bab ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam penggalan hadis di bahagian akhir dari hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Imam Muslim rahimahullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, yang mana mereka membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, dan saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya, saling memberikan faedah, saling memberikan pelajaran-pelajaran antara satu dengan yang lainnya. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan diturunkan kepada mereka sekian banyak keutamaan. Disebutkan dalam hadis ini ada 4 keutamaan. Akan tetapi 4 keutamaan ini tidak menunjukkan pembatasan. Hanya 4 keutamaan saja bagi mereka-mereka yang bermajelis ilmu. Bahkan di sana telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat-sangat besar. Yang ujungnya adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk dihunikan mereka bersama orang-orang saleh di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 keutamaan yang ada dalam hadis tersebut adalah nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rasa kasih sayang antara sesama mereka, antara mereka yang hadir di majelis ilmu tersebut. Dan ini bisa kita lihat secara wakil yang ada, kenyataan yang ada. Memang majelis ilmulah yang bisa menjadikan seorang itu sakinah, menjadi tenang. Begitu pula majelis ilmulah yang bisa menjadikan seorang itu saling mengasihi, saling mencintai. Karena Rasul alaihissalatu wassalam telah mensabdakan hadis tersebut bukan dari hawa nafsu beliau. Rasul alaihissalatu wassalam tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada beliau. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi majelis ilmu tersebut diadakan di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana tersebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, tidaklah sekelompok orang, satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Jadi majelis ilmu yang diadakan di masjid jauh lebih berkah dan jauh lebih menjadikan apa yang dilakukan pada majelis tersebut berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan dan ganjaran yang lebih besar. Karena apa? Karena salah satu hadis yang telah warid dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan bahwasanya masjid itu merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ahabbul baqa'i 'indallahi al-masajid." Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Itulah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya apa yang kita lakukan sekarang, kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang pertama kita mengikhlaskan niat kita, memurnikan niat kita untuk mengharap wajah Allah Azza wa Jal, dan bukan menjadikan hal ini sebagai satu rutinitas, satu kebiasaan yang hal tersebut akan menjadikan diri kita hanya mendapatkan keletihan dan tidak mendapatkan ganjaran dan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadirkan niat kita bahwasanya kita duduk di majelis ilmu ini benar-benar untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus sadari bahwasanya perkara yang sedang kita berada di tengah-tengahnya ini adalah perkara yang bukan ringan. Bukan perkara remeh, tapi perkara yang sangat-sangat besar. Dan keutamaan ilmu tentu telah antum banyak dapati pelajaran-pelajaran tentangnya. dan bukan di sini tempatnya untuk saya jelaskan secara mendetail, secara terperinci. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dalam majlis yang singkat ini insyaallah taala saya ingin membahas satu pembahasan penting yang berkaitan dengan salah satu asal, salah satu pokok dari usul Ahlu Sunnah wal Jamaah. Salah satu pokok penting dari sekian banyak pokok-pokok Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu yang berkaitan dengan perkara al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Memerintahkan manusia kepada al-ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Yang insyaallah taala akan kita bahas sedikit tentang perkara ini dari beberapa sisi. Yang pertama berkaitan dengan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hal ini, yang berkaitan dengan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummah." Dan hendaklah kalian menjadi satu kaum yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada al khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan memerintahkan manusia, orang-orang di sekitar kalian untuk beramal al ma'ruf, yang nanti insyaallah taala akan kita jelaskan apa itu al ma'ruf dan apa itu al munkar sesuai penjelasan para ulama rahimahumullahu jami'an, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Dan jenis orang yang seperti ini, yang memiliki tiga sifat ini dalam ayat yang mulia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yad'una al-khair, yang pertama mengajak manusia kepada al-khair, yang kedua ya'muruhum bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf, firman Allah Azza wa Jal, dan mereka mengajak manusia kepada al-ma'ruf. Seakan-akan dua poin ini sama, mengajak manusia kepada kebaikan dan mengajak manusia kepada al-ma'ruf, akan tetapi pada hakikatnya berbeda. Di mana perbedaannya? Perbedaannya sangat tipis, yaitu di firman Allah Subhanahu wa taala, wa yad'una ilal khairi, yad'una ilal khairi, yad'un berarti berdakwah. Berdakwah itu dalam artian harus dipenuhi sekian banyak syarat dan sekian banyak ketentuan yang berada padanya. Yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, berdakwah kepada kebaikan. Dan ini tidak dilakukan oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan ad-da'watu ilallah. Karena menjadi da'i ilallah dibutuhkan ilmu. Kita telah mengetahui dari para ulama kita, mereka menghabiskan waktu-waktu mereka, bahkan telah dikisahkan dalam satu kisah dari kehidupan seorang syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau hanya memiliki waktu istirahat 4 jam. Waktu tidur hanya beliau miliki 4 jam. Sisanya 20 jam untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajar ketika itu di Jami'ah Islamiyah, begitu pula beliau mengajar via telepon ke luar negeri, dan setiap jamnya telepon beliau terus berdering. Dan seperti itu terus rutinitas yang ada pada seorang alim rabbani, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini salah satu contoh kecil bagi mereka yang yad'una ilal khair. Akan tetapi bedanya dengan sifat yang berikutnya yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada al-ma'ruf, ini terbuka lebar. Siapapun bisa melakukannya. Tidak dipersyaratkan di sana syarat-syarat untuk mereka para da'i ilallah. Walaupun tentu ada syarat-syarat yang terperinci seperti hikmah dan yang semisalnya. Akan tetapi secara umum, secara global, perbedaan antara yad'un dan ya'murun, berdakwah dengan mengajak, memiliki perbedaan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu harus diberikan hak-hak mereka seorang da'i, diantaranya memiliki ilmu dan basirah terhadap mad'u dan yang semisalnya dari syarat-syarat dan ketentuan seorang da'i. Akan tapi kalau ya'murun, hanya mengajak manusia, bisa dilakukan oleh setiap orang. Kasarannya kita sampaikan atau kita katakan, orang awam pun bisa melakukan sifat yang kedua ini, wa ya'muruna bil ma'ruf. Akan tapi dia tidak bisa naik ke tingkatan pertama. Ya'muruna bil ma'ruf, contoh kecilnya sangat banyak sekali. Di tengah-tengah kita ada orang yang sedang duduk santai di warung, azan isya dikumandangkan, kita ajak. Ini masuk ke golongan yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Hanya sekedar mengajak, bukan menasihati sampai membawakan dalil ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ini bagiannya kelompok yang pertama tadi. Ini dua jenis yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian jenis yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu orang-orang yang mencegah manusia, mencegah orang-orang di sekelilingnya dari kemungkaran. Maka janji Allah dari tiga orang yang memiliki sifat ini, berperangai dengan sifat-sifat yang mulia ini, kata Allah Azza wa Jalla, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kalau sudah dicap sebagai seorang yang muflih, bukan oleh seorang ustaz, bukan oleh seorang syekh, bukan oleh seorang syekhus syekh, bukan oleh seorang nabi, bukan pula dari seorang malaikat, tapi dari Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan dia sebagai muflih, maka bergembiralah dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapatkan. Syaratnya cukup dengan berhias dan berperangai dengan tiga sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian senantiasa mengajak manusia kepada al-ma'ruf, dan kalian pun senantiasa mencegah mereka dari kemungkaran. Kalau kita boleh lihat sedikit ke belakang, sebab dari turunnya ayat yang mulia ini adalah yang telah disebutkan sebagian para ulama tafsir. Ayat ini diturunkan kepada mereka sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya ridwanullahi alaihim ajma'in, seluruh para sahabat Nabi. Maka disebutkan khitabnya secara umum, kuntum, kalian semua. Karena ketika itu sebahagian sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in merasa berkecil hati, karena mayoritas mereka adalah seorang fuqara, orang-orang fakir yang tidak memiliki harta. Ada sebagian mereka dari kalangan orang-orang kaya, tapi bisa dihitung dengan jari. Mayoritas mereka adalah fuqara. Mereka bersedih hati, dan sebahagiannya ada yang mengeluhkan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang ma'ruf tentang adzikir, tatkala sekelompok dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam datang kepada beliau dan mengatakan bahwasanya mereka orang-orang kaya, bisa melebihi amalan-amalan kita. Mereka bisa bersedekah, mereka bisa berzakat, mereka bisa beramal dengan harta-harta mereka. Sementara kami, wahai Rasulullah, adalah orang-orang fakir, tidak memiliki yang namanya harta. Maka diberikan solusi oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk berzikir. Akan tetapi akhirnya orang-orang kaya mengetahui pula amalan tersebut, Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Kata Rasul alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, itulah keutamaan dari Allah azza wajalla yang diberikan kepada mereka orang-orang yang dikehendaki oleh Allah azza wajalla. Jadi ya bersabar. Maka ayat ini disebutkan oleh beberapa ulama sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Kata Allah azza wajalla, kuntum, kalian semua, khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Bagaimana perasaannya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dicap sebagai umat yang terbaik? Karena apa? Mereka bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khair ummah. Dijelaskan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala berikutnya, ta'muruna bil ma'ruf. Karena mereka itu senantiasa mengamalkan perkara amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Jadi tatkala mereka itu melihat satu kemungkaran, mereka tidak diam. Begitu pula tatkala mereka melihat satu kebaikan, pasti mereka tidak mencukupkan diri mereka untuk melakukannya, mengajak orang lain, siapa yang di sekelilingnya. Inilah keadaan mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini ayat yang kedua yang berkaitan dengan poin yang mulia ini, yaitu amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kemudian ayat yang ketiga yang berkaitan dengan ini pula adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-71. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum mukminun dan mukminat dari kalangan laki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Dikatakan di sini sebagai aulia. Aulia itu hubungan yang sangat dekat. Seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lainnya memiliki ukhuwah, ikatan persaudaraan. Fillah tentunya. Ukhuwah fillah, persaudaraan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit menyebutkan bahwasanya al-ukhuwah fillah, persaudaraan yang ada di atas manhaj yang hak. Karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengan saudara kita, sesama ikhwan ahli sunnati wal jamaah, sama ikhwan salafiyin, itu lebih baik daripada hubungan kerabat kita yang memang betul-betul kita memiliki tali silaturahim dengan mereka. Tapi mereka belum mengenal dakwah yang hak ini. Itu ukhuwah fillah kita sesama ikhwan itu lebih baik. Karena apa? Karena hubungan ini akan terus berlanjut nanti sampai yaumul qiyamah. Berbeda dengan tali silaturahim yang hanya dihubungkan dengan hubungan darah, kalaulah meninggal satu orang maka terputus sudah hubungan tersebut. Hakikatnya seorang mukmin, sesama mukminin, kaum mukminin dan mukminat secara umum, itu hubungan mereka seperti itu, sangat kuat. Oleh karena itu bisa kita lihat dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keadaan mereka sesama kaum mukminin. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, yashuddu ba'dhu ba'dha, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka salah satu dari sifat mereka itu, kaum mukminin dan mukminat, adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka selalu beramar ma'ruf dan selalu mencegah manusia dari kemungkaran. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita bertanya-tanya apa itu pengertian dari al-ma'ruf dan al-munkar. Saya nukilkan kepada antum salah satu ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau tatkala menjelaskan pengertian atau makna dari ma'ruf dan munkar, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma lam tu'mar bihil ummah falaysa minal ma'ruf, ma lam tu'mar bihil ummah falaysa minal ma'ruf, wa ma lam tunha anhu falaysa minal munkar. Ma lam tu'mar bihil ummah falaysa minal ma'ruf. apa-apa yang umat Islam ini tidak diperintahkan daripadanya, maka itu bukanlah satu kebaikan. Bukanlah satu kebaikan. Sebaliknya, wa ma lam tunha anhu falaysa minal munkar. Dan yang tidak dilarang dari melakukan amalan tersebut, maka itu bukanlah kemungkaran. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa kita tarik kesimpulan dari penjelasan beliau ini, rahimahullahu taala. Yang dimaksud dengan ma'ruf dan al-munkar yang ada di dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, al-ma'ruf adalah segala perbuatan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin. Apapun yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, itulah al-ma'ruf. Ketahuilah bahwasanya itu al-ma'ruf, kebaikan. Walaupun di pandangan manusia itu kemungkaran. Walaupun di pandangan manusia itu kemungkaran. Yang jadi patokan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang dari sabda-sabda beliau, dari ahadits beliau. Jadi walaupun manusia melihat satu kemungkaran, tapi Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan itu ma'ruf, itulah al-ma'ruf. Kemudian, apa itu al-mungkar? Kebalikannya. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, begitu pula Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya. Ini makna ringkas dari al-ma'ruf dan al-munkar. Contoh kecil perbuatan ma'ruf yang dianggap munkar oleh manusia, dianggap satu kejelekan, satu keburukan. Misalkan kita menaikkan kain di atas kaki. Kita tidak melakukan yang namanya isbal, menurunkan kain di atas mata kaki, karena sekian banyak al-wa'ad, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi mereka-mereka yang melakukan walaupun tidak disertai dengan kesombongan. Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, diperintahkan untuk dinaikkan kain ini di atas mata kaki. Maka dari sini kita sadar dan kita meyakini bahwasanya itu adalah al-ma'ruf. Akan tetapi di hadapan manusia, khususnya kita yang ada di Indonesia ini, bagaimana pandangan mereka? Mencela. Kebanjiran, kurang kain, ini, itu, dan yang semisalnya. Sekian banyak celaan dari mereka. Sekian banyak ucapan keburukan dan kejelekan dari mereka. Tapi bukan itu ukuran kita. Kita ini hidup di dunia ini sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba dari makhluknya. Kalau kita mau mengikuti apa yang dikatakan manusia, maka niscaya tidak akan selamat kita di akhirat. Wal'iyadzubillah. Walaupun di dunia kita bisa menjadi orang yang paling tinggi derajatnya. Setiap orang melihat kita menghormati, tunduk dengan misalnya, tapi tidak di akhirat. Itu kalau kita mau mendapatkan ridho dari manusia. Ini contoh kecil dari al-ma'ruf yang dikatakan oleh syariat Islam yang mulia ini adalah ma'ruf, akan tetapi di mata manusia adalah kemungkaran, kejelekan dan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya secara sempurna. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu semua berkaitan dengan poin pertama, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Adapun poin yang kedua yang ingin saya sedikit bahas dalam pertemuan yang singkat ini, yaitu berkaitan dengan hukum dan hikmahnya. Apa hukum dari melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan apa hikmah dari perbuatan ini? Hukumnya jelas pada perbuatan atau amalan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar, tidak wajib bagi siapapun, dalam artian fardu kifayah, bukan fardu ain. Ini hukum secara umum. Hukum secara umum dalam amar bi'aruf wa nahi 'anil munkar adalah fardu kifayah. Jika satu orang telah melakukan, maka gugur bagi yang lainnya. Ini secara umum. Sekali lagi saya ulangi secara umum, karena di sana terdapat sekian banyak rincian yang bisa menjadikan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar ini fardu ain. Tapi secara umum, secara global, garis besar, hukumnya adalah kifayah. Kemudian hikmah dari amalan yang mulia ini, adalah menjaga syariat Islam dari sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada dan datang dari mereka-mereka para ahlul ahwa dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan mereka kufar dari luar kalangan kaum muslimin. Hikmahnya adalah menjaga kemurnian syariat Islam dari gangguan ahlul ahwa dan orang-orang kafir. Jadi perbuatan yang mulia ini merupakan hikmah yang paling besar, dan tadi awal pertemuan sudah saya katakan sebagai asal pokok dari sekian banyak usul ahlus sunnati wal jamaah adalah melakukan yang namanya amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Contoh kecilnya di sini yang mungkin bisa kita pahami adalah tatkala mereka para ulama mempraktekkan dan merealisasikan hal ini pada amalan dakwah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perkara, misalkan kita ambil contoh at-tahdzir, memperingatkan umat manusia dari seorang mubtadi, seorang yang memiliki pemahaman sesat. Maka apa yang dilakukan oleh mereka para ulama hafizahumullahu jami'an, ini tujuannya untuk menjaga murninya syariat Islam. Jadi masuk kepada poin yang kedua, yaitu an-nahyi 'anil munkar. Para ulama ini mencegah manusia terjerumus ke dalam kesesatan. Ini hikmah yang sangat besar. Dan mereka para ulama merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dijadikan atau dianggap remeh bagi mereka-mereka yang melakukan amalan ini. Karena jikalau wal'iyadzu billah tidak ada mereka yang menjaga syariat Islam ini, tapi itu mustahil, maka sungguh mereka orang-orang ahlul ahwa'i wal bid'ah akan dengan mudahnya memasukkan sekian banyak syubhat kepada kaum muslimin yang sangat-sangat awam dan tidak mengerti apapun. Ini hikmah yang sangat besar. Sekali lagi saya tekankan, tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, digolongkanlah perkara ini, amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, untuk menjaga syariat Islam yang mulia. Kita masukkan dalam praktek kehidupan kita sehari, contoh kecil dari amar bil ma'ruf yang berkaitan dengan perkara ini adalah ucapan Ibnu Sirin rahimahullahu taala ketika beliau menyarankan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kata beliau rahimahullahu taala, sungguhnya agama ini sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Maka di sini beliau memerintahkan kepada kita semua, kepada pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk tidak bermudah-mudahan dalam mengambil ilmu kepada siapa saja. Maka beliau telah mempraktikkan apa? Al-amr bil ma'ruf. Mengajak manusia, memerintahkan manusia kepada satu kebaikan. Kalau dari kacamata orang awam mungkin melihat apa yang diucapkan oleh seorang tabi'in yang mulia ini adalah menghancurkan ukhuwah antara kaum muslimin. Ini dari kacamata orang awam. Karena buah dari ucapan tersebut adalah kita mengambil faedah, kita mengambil ilmu dari orang-orang yang thiqah saja. Fanduru aman ta'khuduna dinakum. Kamu lihat dulu kepada siapa kamu mengambil agama. Jangan siapa saja bisa diambil dan dijadikan sebagai ustadz dan guru. Kacamata orang awam mungkin mengatakan ini perkataan yang keras. Akan tetapi pada hakikatnya beliau mengamalkan apa yang telah kita bahas ini. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad, begitu pula Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i rahimahullahu taala, Imamul Madzahib, senantiasa meriwayatkan ucapan Ibnu Sirin ini pada kitab-kitab mereka. Maka perbuatan atau amalan amar bil ma'ruf yang dilakukan oleh Ibnu Sirin dari zaman beliau sampai sekarang itu masih terpatri di tengah-tengah kaum muslimin, yang alhamdulillah ucapan beliau dari zaman beliau sampai sekarang masih terjaga dengan sanad-sanad yang kokoh dari sekian banyak perawi yang terpercaya. Ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agama ini pasti akan dijaga oleh Allah sampai nanti yaumul qiyamah. Adapun yang berkaitan dengan nahi anil mungkar telah kita jelaskan salah satu contoh dan praktek dari kehidupan para ulama, yaitu tatkala mereka melakukan tahzir, peringatan kepada kaum muslimin dari seorang yang memiliki pemikiran sesat. Maka hikmahnya ini adalah memurnikan syariat Islam dari kejelekan-kejelekan mereka ahlul bid'ah dan makar-makar mereka orang-orang kufar. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan hal ini pula, yaitu dengan hikmah yang ada dalam amalan yang mulia ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini sebagai amalan pokok dan tugas inti para nabi. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dari zaman Adam alaihi salam sampai ke khatimul anbiya ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amalan pokok mereka adalah al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kita melihat dari sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala dan kisah-kisah para nabi sebelumnya, maka kita melihat dari kisah mereka selalu mengajak orang untuk beribadah kepada Allah dan menghalangi mereka dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka ini merupakan hikmah yang besar pula. Jadi kembali ke hikmah yang pertama, yaitu dengan menjaga kemurnian syariat Islam. Salah satu caranya adalah yaitu dijadikan sebagai pokok dari amalan dan tugas para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat ke-105, kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, atas kalian diri kalian, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum, sungguh tidak memudaratkan kalian bagi mereka, atau tidak memudaratkan kalian dari mereka yang berbuat kesesatan jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum maksudnya apa? Wajib atas kalian untuk memperhatikan diri-diri kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-105. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan memudaratkan kalian membalah mereka-mereka yang sesat idah tadi itu, kalau kalian telah diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jal. Kita melihat ayat yang mulia ini mungkin bertentangan dengan apa yang telah kita sebutkan dalam perkara amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Akan tetapi pada hakikatnya yang namanya ihtida, yang namanya petunjuk dan hidayah, itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kita melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Tidak akan kita dapatkan hidayah itu kecuali dengan kita melakukan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Jadi ayat ini tidak menunjukkan bahwa seorang itu sudah tidak usah mikirkan orang lain, yang penting fokus pada diri kita masing-masing. Orang lain mau sesat, orang lain mau maksiat, orang lain mau melakukan dosa, mereka tidak akan memudaratkan diri-diri kita. Ini secara zahir dari ayat yang mulia ini. Akan tetapi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya makna dari ayat ini, idza tadaitum, jika kalian telah mendapatkan petunjuk, maka kalian tidak akan dimudarati dengan kemaksiatan-kemaksiatan orang lain yang di sekitar kalian. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah setelah mereka mengamalkan kewajiban dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam beramar bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Jadi yang paling pertama dan paling utama adalah mengamalkan kewajiban Allah, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau mereka mendengar, tentunya dalam bentuk munasahah, kita menasihati mereka. Kalau mereka mendengar, walhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak mau mendengar dan terus kepada kemaksiatannya, terus pada kebid'ahannya, terus kepada kesyirikannya, kemungkaran-kemungkaran yang ada, maka berlaku ayat ini. Tidak akan mudhortian kalian kesesatan yang ada pada mereka. Tapi syaratnya apa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, ba'da ada'il wajib. Setelah dilakukannya kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi jangan sampai disalahfahami bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kita tidak perlu memperhatikan kesesatan, kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan yang ada di sekitar kita. Karena syubhat yang seperti ini sudah mulai tersebar. Mereka orang-orang sufi, hadanallahu wa iyyahum, sudah mulai menyebarkan syubhat ini. Tatkala mereka mengatakan kita tahlilan, kita yasinan dan yang semisalnya dari amalan-amalan kebid'ahan, maka tatkala ada seorang ahlu sunnah, seorang sunni salafi ingin menegur mereka, mereka bawakan ayat ini. Tapi kalau kita memang melakukan sesat, kata mereka, tahlilan sesat, yasinan sesat dan yang semisalnya dari perayaan-perayaan yang mereka ada-adakan, kalau perkara ini sesat, ya sudah, keburukannya toh untuk kami, tidak akan mudaratkan kalian. Dibawakan ayat ini, dan ini kejadian. Telah sampai cerita kepada saya bahwa salah satu di daerah di Jawa Timur sana, memang pusatnya mereka, ada seorang yang ingin menasihati, akan tetapi dibalik syubhat dengan bawaan ayat ini, la yadurrukum, tidak akan memudaratkan kalian, kata mereka. Mendalla, siapa yang sesat, idah tada itu. Kalau kalian telah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, ya sudah, tidak usah ngurusi orang lain. Ini syubhat dari mereka, orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu apa itu pokok dari sekian banyak pokok ahlu sunnah wal jamaah. Allahul musta'an. Kemudian yang berkaitan pula dengan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah perkara yang, atau poin yang ketiga, poin yang ringan, yang insya Allah ta'ala telah antum ketahui bersama, yaitu maratib, tingkatan-tingkatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan sumber dari pembahasan ini adalah satu hadis yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah sanad yang sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, kemungkaran luas ya bentuknya, telah kita sebutkan tadi pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa itu mungkar? Seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik kah itu, bid'ah kah itu, kemaksiatan kah itu, ghibah kah itu, namimah kah itu, dan misalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada dalam syariat Islam. Dan salah satu poin yang sangat penting tentang cara bagaimana kita mengetahui apakah ini kemungkaran dan atau bukan kemungkaran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu albir dan apa itu kejelekan, apa itu kebaikan dan apa itu kejelekan. Maka kata beliau tatkala menjelaskan asyar, kejelekan itu adalah maha kabi sodruk, apa yang hatimu itu ragu tatkala ingin melakukannya, gundah gulana, tidak menenangkan hati, ini kemungkaran sudah pasti. Dan apa, dan kita takut untuk manusia itu melihat amalan tersebut. Maka kalau ada dua poin ini, hati tidak tenang ketika melakukannya dan kita khawatir, takut dan tidak mau jangan sampai orang kita, orang lain melihat apa yang kita lakukan, maka ketahuilah itu adalah kemungkaran, kejelekan. Jadi pembahasannya lumayan luas. Kembali kepada tingkatan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kata beliau, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian. Rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mampu untuk merubah hal tersebut dengan tangan kita, kekuatan kita, maka silahkan dilakukan. Tapi tentu ini dengan syarat dan ketentuan yang ada. Salah satu syaratnya terpenting adalah tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Jadi jangan sampai menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Contohnya, orang merokok di tengah jalan, langsung kita ingkari. Oh, kita melihat, mendengar hadis Rasulullah SAW disuruh mengingkari. Dengan tangan kita ambil rokoknya, langsung kita buang. Ini bukan cara hikmah dalam nahi anil mungkar. Karena di sana terdapat sekian banyak proses untuk menghadapi sekian kemaksiatan dan kemungkaran. Maka kata Rasulullah SAW, bagi mereka yang mampu, dan telah kita sebutkan syarat yang lain, selain mampu, tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, dan tentunya dengan hikmah, maka rubahlah dengan tangannya. Tapi kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Maksudnya lisannya apa? Nasihati. Contoh misalnya kita melihat kemungkaran di tengah-tengah kita, kanan-kiri kita, ikhwan fillah, ada yang misalkan bermalas-malasan dalam sholat, kita nasihati. Ya, akhi, sholat merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim, pembeda antara seorang muslim dan kafir, dan yang semisalnya dari nasihat-nasihat yang datang dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini cara yang kedua, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kalau dia juga tidak mampu dengan lisannya, dengan nasihatnya, dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran, kemaksiatan tersebut, maka dengan hatinya, dia ingkari dengan hatinya. Tidak mampu dirubah dengan tangan, tidak mampu dirubah dengan lisan, maka dia ingkari di dalam hati bahwa perkara tersebut adalah perkara kebid'ahan misalnya, dan kita tidak ridha untuk dilakukan oleh mereka, orang-orang yang melakukannya. Ini tiga tingkatan dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar yang insyaallah taala kita cukupkan apa yang telah lewat dari pembahasan amar ma'ruf dan nahi mungkar dari tiga poin tadi. Dan ringkasan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dengannya terbedakan mana seorang sunni salafi dan mana seorang ahlul bid'ah wal ahwa. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan pengertian, atau sebelumnya ayat yang kita sudah jelaskan di awal pertemuan bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan ini bukan amalan yang remeh dan bukan amalan yang ringan, maka sudah barang tentu kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya untuk senantiasa berusaha bagaimana menjadi seorang hamba yang dicap sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muflih, seorang yang beruntung, mencontoh mereka para sahabat Nabi yang disebut sebagai khair ummah, umat terbaik, dan yang semisalnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan. Begitu pula yang telah kita jelaskan adalah yang berkaitan dengan hukum dan hikmah dari amar ma'ruf dan nahi anil munkar, dan yang terakhir yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi munkar yang insyaallah taala telah kita sampaikan secara global, dan rincian dari pembahasan ini bisa antum dapati dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, begitu pula kitab para ulama yang lainnya yang memiliki i'tina, memiliki fokus pembahasan tentang usul ahlu sunnati wal jamaah, pokok-pokok dari keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah seperti yang dimiliki atau yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Maka di akhir majelis ini saya berharap semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan faedah walaupun sedikit kepada ikhwanana fillah rahimakumullahu jami'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tiada henti-hentinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah mengumpulkan kembali kita nanti di syurganya. Amin amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.